Ini sebuah lagu, ini lagu kesukaan saya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga suka ya. boleh saya minta tepuk tangan buat Anda semuanya juga, teman-teman dari home band saya. Terima kasih.